1% teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu dan action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Intisari Ilmu Bisnis. Seperti biasa pemirsa, kita akan membedah buku-buku bisnis bestseller internasional dan kita akan ambil intisari ilmu bisnis dari buku-buku tersebut. Dan pada kesempatan kali ini, buku yang akan kita bedah nih pemirsa adalah buku yang berjudul 7 Business Habits That Drive High Performance, atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia pemirsa, kurang lebih adalah 7 kebiasaan bisnis yang akan meningkatkan performa. Dan seperti biasanya pada kesempatan kali ini, kita sudah ditemani oleh narasumber yang akan membedah buku yang akan kita bahas nih pemirsa ya. Beliau seorang owner dan founder dari Maxindo Group, yaitu Bapak Al Arif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat nih untuk memberikan ilmu Pak ya. Insya Allah. Pemirsa, buku yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 7 kebiasaan bisnis yang dapat menaikkan performa. Nah Pak Arif, 7 kebiasaan bisnis Pak ya. Berarti ada kebiasaan bisnis yang harus dimiliki oleh para pebisnis Pak. Betul sekali. Sebenarnya itu seperti apa sih Pak, kebiasaan bisnis yang baik itu Pak? Ya, nanti itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa poin di sini yang dijelaskan oleh penulis. Baik. Dan saya akan menjelaskan secara global dulu, mungkin bisa ditayangkan di slide ya. Jadi ada 7 kebiasaan bisnis yang kalau kita jalankan maka performa dari bisnis kita akan meningkat ya. Nah itu tidak dijelaskan bahwa ada 7. Yang pertama adalah menghidupkan visi yang menginspirasi gitu ya di dalam bisnis. Jadi kalau Anda baca buku-buku bisnis, bahkan baca buku-buku yang sifatnya personal development, maka visi itu selalu menjadi nomor 1. Jadi orang yang sukses itu pasti punya visi. Demikian juga bisnis, bisnis yang sukses pasti bervisi besar. Nah yang kedua, setelah Anda punya visi, maka visi itu harus diwujudkan dalam bentuk strategi dan goal, termasuk planning gitu ya. Jadi kalau visi itu tanpa goal, tanpa planning, tanpa strategi, maka itu mimpi gitu ya, dream. Dan mimpi itu hanya, ya namanya mimpi, jadi bukan kenyataan, nggak bisa diwujudkan gitu ya. Tidak bisa jadi goal Pak ya? Iya, seperti itu. Jadi visi yang besar harus dibuat goalnya apa, kemudian strateginya seperti apa, nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, setelah Anda punya goal, punya strategi, maka siapa sih yang menjalankan itu? Tentu adalah manusia. Dan manusia di organisasi Anda adalah tim Anda. Mungkin kalau Anda sekarang usahanya masih kecil, maka tim Anda ya Anda sendiri gitu ya. Atau Anda mungkin ngajak istri, ngajak anak, ngajak saudara-saudara, biar seperti itu. Jadi bisnis di Indonesia ini banyak yang dimulai dari keluarga. Jadi kalau mungkin Anda keberatan untuk merekrut tenaga kerja yang mungkin gajinya mahal, maka tim pertama Anda yang bagus yang Anda gunakan bisa istri, bisa saudara, yang itu mungkin bisa anda ajak kerjasama ini. Tapi di sini maksudnya bahwa setelah Anda punya strategi dan punya goal, maka goal itu yang menjalankan adalah orang-orang di bisnis Anda atau tim Anda, karyawan Anda dan Anda sendiri. Makanya perlu di develop orang-orang itu. Yang ketiga itu ya, develop your people. Jadi sistem yang menjalankan adalah orang. Karena itulah orang-orang di sekitar Anda, di bisnis Anda harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Nah yang keempat, ini berkenaan dengan manusia. Jadi manusia itu wujudnya adalah jasmani dan rohani. Karena itulah kalau Anda mungkin ke karyawan Anda hanya sekedar memberi materi, maka itu kurang. Orang itu karena ada unsurnya psikologis, ada unsurnya rohani, maka butuh bentuk-bentuk penghargaan yang itu berupa sentuhan-sentuhan dari psikologis gitu ya. Makanya di sini disebutkan bahwa Anda perlu membuat sistem yang isinya sistem itu adalah bentuk-bentuk penghargaan kepada karyawan Anda. Ya harus bentuknya uang, mungkin ucapan terima kasih dan sebagainya, nanti akan dijelaskan. Yang kelima, karena tim Anda itu adalah bentuknya manusia ya, bukan mesin, bukan robot gitu ya. Robot mungkin Anda nggak peduli kepada mereka, nggak masalah gitu ya. mesin cukup dikasih minyak itu bisa jalan, tapi kalau manusia nggak seperti itu. Karena itulah di sini penulis menyebutkan pentingnya untuk peduli kepada people, kepada tim Anda. Nah, bentuk-bentuk kepedulian nanti akan dijelaskan oleh penulis di slide berikutnya gitu ya. Yang keenam, ini penting sekali. Jadi kalau seorang berbisnis itu harus tahu kepada siapa dia menjual produknya. Pebisnis harus tahu siapa customer-nya. Karena itulah di pembahasan strategi. Jadi strategi itu selalu berkaitan dengan di mana Anda mau bermain, bagaimana cara Anda bermain, dan bagaimana cara Anda untuk memenangkan permainan itu. Jadi strategi itu seperti perang gitu ya. Kalau Anda perang, diberi opsi-opsi, pilihan di medan-medan pertempuran. Anda milih medan pertempuran yang mana? Jangan sampai Anda misalnya punya senjata cuma senapan, memilih medan pertempuran orang yang punya rudal, ngambles nanti Anda itu ya. Makanya, di mana Anda memilih permainan, atau di mana Anda mau jualan gitu ya, kemana, kepada siapa? Kepada siapa Anda berjualan, kemudian bagaimana caranya Anda berjualan, dan bagaimana caranya Anda untuk memenangkan persaingan itu. Nah, ini nanti dijelaskan di pembahasan-pembahasan berikutnya tentang bagaimana Anda mendengarkan suara dari customer, nah, yang itu kaitannya dengan strategi bisnis Anda nanti gitu. Dan yang terakhir adalah improve your system. Jadi selaku pebisnis, goal Anda itu sebenarnya adalah menjadikan bisnis Anda itu sebuah usaha yang tidak merepotkan diri Anda. Itu goalnya. Coba Anda bayangkan, usia Anda terbatas gitu ya. Semakin tua Anda semakin lemah gitu ya. Sementara kalau bisnis itu membutuhkan waktu yang banyak sekali waktu ya. Jadi kalau Anda tidak berusaha untuk membangun sistem yang menjadikan bisnis Anda itu bisa berjalan tanpa Anda, maka Anda semakin tua akan semakin repot. Nah, sementara waktu Anda juga sama waktunya. Kekuatan Anda, fisik Anda semakin tua juga semakin lemah gitu ya. Sehingga kalau Anda tidak membangun sistem, maka bisnis Anda bisa dipastikan akan semakin lama semakin tidak maju gitu ya, karena ketergantungan kepada Anda. Nah, itu sekilas dari rincian materi yang akan kita sampaikan. Jadi ada 7 step atau 7 habit yang itu bisa Anda terapkan di bisnis Anda, yang kalau habit ini Anda terapkan, maka insya Allah performa dari bisnis Anda akan meningkat. Oke, tadi kita dari tadi membahas tentang performa. Maknanya apa itu ya, maknanya? Nah, penulis menjelaskan bahwa makna dari performa itu sifatnya adalah kumulatif. Kumulatif artinya performa itu gabungan dari banyak hal yang sifatnya positif gitu ya di bisnis Anda. Jadi kalau bisnis Anda dikatakan performa, berarti cash flow-nya itu bagus, jadi jualan Anda itu laku, Anda punya barang, perputaran barang Anda itu lancar, uangnya lancar, ada uang masuk, kemudian Anda bisa bayar customer, Anda bisa bayar supplier, customer Anda bayarnya juga tepat waktu dan sebagainya. Kemudian high performance maksudnya juga high profit gitu ya. Jadi profitnya itu meningkat. Banyak bisnis yang tidak ada profitnya karena mungkin dia kebanyakan stok, akhirnya melempar barang dengan harga murah, bahkan di bawah harga kulak dia. Sehingga apa? Sehingga jangankan profit, untuk membayar karyawan aja mungkin kesulitan seperti itu. Kemudian banyak bisnis juga yang itu pengeluarannya itu tak terkontrol, sehingga walaupun secara margin dia untung jualan barangnya, tapi profitnya itu tergerus oleh kos-kos yang tidak terduga. Sehingga nanti akan kita jelaskan juga bagaimana supaya kita bisa meningkatkan profit, sehingga benar-benar perusahaan kita itu menjadi perusahaan yang high performance. Kemudian perusahaan yang high performance itu maksudnya adalah perusahaan-perusahaan itu menjadi tempat bekerja yang nyaman gitu. Artinya karyawan di situ bekerja juga suka, senang gitu. Bayarannya juga cukup, kemudian situasi pekerjaan juga menyenangkan karyawan, menghargai karyawan sebagai manusia. Nah, itu termasuk indikator-indikator berkaitan dengan perusahaan yang high performance. Dan yang paling menarik adalah customer loyalty. Jadi kalau Anda menerapkan nanti 7 prinsip itu, maka salah satu goalnya adalah customer loyalty itu juga lebih terjamin, artinya customer Anda lebih loyal untuk senantiasa beli produk dari Anda. Jadi percuma kalau bisnis itu sifatnya hanya mencari customer baru terus, sementara customer-customer yang ada lari mungkin karena nggak puas dengan pelayanan Anda, nggak puas dengan produk Anda, produk Anda tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, akhirnya kita hanya capek untuk mencari customer baru gitu ya. Sementara customer lama pada pergi, padahal sebenarnya customer yang lama itu lebih mudah untuk kita ajak membeli lagi dibanding customer baru, dan biaya atau cost dari iklan kepada customer yang lama itu lebih murah gitu, karena mereka sudah mengenal produk kita itu. Nah, di slide berikutnya ditulis di situ bahwa organisasi itu atau organizational habit not individual habit. Jadi yang dimaksud di buku ini bahwa habit itu bukan hanya habit sifatnya individual Anda sebagai owner. Jadi habit di sini adalah habit berkaitan dengan bisnis secara keseluruhan. Jadi bukan habit Anda pribadi, Anda mungkin habitnya bagus sebagai seorang berbisnis, Anda mungkin senantiasa belajar. Tapi kalau kita bicara tentang habit organisasi, maka ya seluruh karyawan Anda harusnya adalah pembelajar yang baik gitu ya. Jadi yang dimaksud di buku ini bukan sekedar habit Anda sebagai individu, tapi habit Anda secara keseluruhan di organisasi itu. Lalu dijelaskan bahwa habit create culture. Jadi habit itu kalau dilakukan secara terus-menerus, maka dia akan membentuk kultur atau budaya perusahaan. Makanya kalau habit Anda jelek atau Anda tidak sengaja menciptakan habit yang baik, maka kultur atau budaya perusahaan Anda dibentuk oleh habit-habit yang jelek gitu ya. Coba bayangkan karyawan Anda mungkin ada 100, kemudian dia atau mereka itu datang dari berbagai latar belakang. Ada yang mungkin lulusan SMP, lulusan SMA, perguruan tinggi, campur aduk latar belakangnya macam-macam, mungkin agamanya bisa berbeda-beda atau budayanya berbeda-beda, pendidikannya berbeda-beda. Kalau Anda nggak menciptakan habit dengan sengaja di perusahaan Anda, maka habit mereka akan masuk ke perusahaan Anda. Akhirnya dari berbagai macam habit-habit mereka itu membentuk kultur atau budaya perusahaan yang entah seperti apa budayanya. Karena itulah perusahaan yang bagus, maka dia berusaha untuk membuat habit yang baik, sehingga habit baik itu akan menjadi sebuah kultur perusahaan, budaya perusahaan, sehingga perusahaan bisa menjadi perusahaan high performance seperti itu. Baik. Ya. Berarti ini adalah awal dari penjelasan tentang performance ya. Dan habit ya Pak ya. Sedikit tentang habit baik. Sebelum kita lanjutin Pak, sepertinya ada yang harus lewat dulu ya. Kita harus break dulu sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Intisari Ilmu Bisnis, karena sesaat lagi kami akan kembali. 1% teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu dan action. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Satu persen teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu, dan action. Baik pemirsa Negatif TV, kita masih dalam Intisari Ilmu Bisnis yang membahas buku 7 Business Habits That Drive High Performance yang dikarang oleh Nicholas S. Barnett. Masih bersama dengan Pak Afi, Pak. Kita tadi sudah membahas tentang arti dari performance dalam bisnis dan juga sedikit tentang kebiasaan bisnis yang baik itu seperti apa ya Pak. Dan selanjutnya apa lagi nih Pak kebiasaan yang harus kita lakukan untuk bisnis kita berjalan baik? Ya, ini masih pembukaan ya, masih pembukaan. Penulis menjelaskan di situ tentang makna yang lebih spesifik tentang high performance itu seperti apa. Jadi organisasi yang performanya bagus itu seperti apa? Penulis menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh dia adalah 25% organisasi atau perusahaan yang sudah mencapai keberhasilan finansial dan non-finansial lebih baik dari kompetitor dalam periode tertentu. Jadi coba Anda lihat, Anda bisnis apa, kemudian Anda melihat di sekitar Anda, adakah bisnis yang lebih bagus dari Anda? Saya yakin banyak gitu ya, banyak. Jadi bisnis itu ada yang kecil, ada yang besar. Jadi perusahaan yang high performance itu 25% di antara mereka yang besar itu. Maka Anda perlu melihat. Jadi salah satu strategi yang bisa Anda terapkan di bisnis supaya bisnis Anda itu berkembang, Anda mencari bisnis yang semisal dengan Anda yang itu sudah besar dan Anda ingin sebesar dia. Nah, saya bilangnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan bisnis, maka saya mencari model bisnis yang kira-kira bisa saya jadikan contoh. Jadi contoh yang bagus ya, bukan contoh yang jelek. Kalau contoh yang jelek itu biasanya Anda hanya untuk menghibur diri, oh bisnis saya sudah besar, coba lihat itu kecil masian itu. Itu namanya menghibur diri. Tapi di sini kita maksudnya adalah untuk mengembangkan bisnis. Kalau untuk mengembangkan bisnis, maka kita berusaha untuk mencari contoh yang itu lebih baik dari kita. Pasti ada, saya jamin pasti ada. Bisnis yang lebih besar dari bisnis Anda pasti ada. Dan itu bisa Anda jadikan motivasi, bisa Anda jadikan role model gitu ya. Role model yang bisa Anda tiru, bisa Anda menjadikan sebagai sebuah visi. Jadi visi itu mudah tercapai jika Anda bisa memvisualisasikan di dalam diri Anda. Nah, caranya diantaranya Anda mencari model yang sudah jadi gitu ya. Jadi kalau Anda sudah ada contohnya, itu lebih mudah untuk memvisualisasikan masa depan bisnis Anda. Nah, tadi disebutkan bahwa high performance itu berkaitan dengan finansial dan non-finansial. Finansial tentu berkaitan dengan ROI, ROI. Jadi return on investment, balik modalnya seperti apa, kemudian cash flow-nya seperti apa, profit-nya seperti apa, sales-nya seperti apa. Tentu hal-hal ini indikatornya yang baik-baik ya. Jadi yang perusahaan yang baik itu pasti investasinya itu pengembaliannya bagus, kemudian cash flow-nya lancar, kalau ngutang orang gampang balik gitu ya, atau bisa menagih dengan mudah, profitnya baik, sales-nya baik. Nah, sementara non-finansial itu bisa dilihat bahwa perusahaan-perusahaan besar itu terlihat dari mereka bahwa mereka adalah market leader. Market leader itu maksudnya mereka menguasai pasar gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya beli pisa itu kan kalau Anda beli biasanya dibagi-bagi menjadi beberapa potongan gitu kan. Iya, betul. Jadi potongan-potongan itulah yang disebut dengan market share. Jadi kalau Anda usaha, kira-kira potongan Anda itu besar nggak kuenya di market itu gitu ya. Kalau Anda paling besar potongannya, berarti Anda sebagai market leader. Tapi potongan Anda kecil, itu berarti Anda perlu meningkatkan diri lagi itu. Nah, kemudian yang non-finansial berkaitan juga dengan SDM. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang bagus itu menjadi rebutan para pelamar kerja gitu ya. Karena nyatanya sekarang ini pelamar kerja pun memilih-milih gitu ya. Jadi bukan orang itu nganggur bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena milih pekerjaan gitu ya. Kalau pekerjaan saya yakin di dunia ini dimanapun ada. Tapi kalau memilih, ya itu berarti bisa lowongan apa? Pengangguran akan banyak loh. Kalau kita memilih-milih pekerjaan, kenyataannya kalau kita misalnya membuka lowongan kerja, ternyata yang ngelamar juga sedikit. Tapi dibilangnya di luar sana banyak pengangguran. Ternyata mereka milih-milih pekerjaan juga. Gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar itu adalah perusahaan yang dibidik oleh para pelamar-pelamar kerja. Mereka suka untuk bekerja bersama perusahaan yang bagus gitu ya. Kemudian high performance kaitannya juga dengan database, apalagi sekarang di era digital gitu ya. Jadi kalau Anda tidak memiliki database customer yang baik, maka itu ya berarti perusahaan Anda bukan high performance gitu ya, performanya jelek. Sehingga itu perlu kita benahi. Kemudian berikutnya bahwa berkaitan dengan pengembangan usaha itu adalah perjalanan gitu ya. bukan tujuan. Artinya proses perbaikan perusahaan kita, proses perbaikan perusahaan kita berkaitan gimana caranya supaya bisnis kita tumbuh, supaya bisnis kita itu menjadi seperti dikatakan di sini high performance, itu adalah journey gitu ya, bukan destination. Itu adalah proses yang panjang, yang itu tidak ada ujungnya gitu ya. Ujungnya apa? Ujungnya sebenarnya sukses. Tapi sukses itu bagi seorang pencari kesuksesan itu senantiasa tidak berujung. Ketika dia sukses, dia akan mencari kesuksesan yang baru, yang lebih besar. Ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita masuk ke materi yang pertama. Jadi habit yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa habit yang pertama adalah life and inspiring vision. Jadi kita menghidupkan visi yang menginspirasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu pasti punya visi. Visi itu apa sih visi? Jadi visi itu, kalau Anda seorang Muslim, pasti sudah punya visi yang jelas itu ya. Anda ingin seperti apa di masa mendatang. Bahkan kita sudah punya visi yang sempurna. Orang Muslim pasti ingin apa? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Pasti masuk surga. Itulah visi kita. Jadi di Islam itu luar biasa. Jadi kita sudah diajarkan prinsip-prinsip sukses yang itu diajarkan di buku-buku barat itu ya, termasuk dalam masalah visi. Kita sudah punya visi yang besar ya, adalah pengen masuk surga. Caranya bagaimana? Bahkan sudah tunjukkan caranya. Ada manual booknya. Ada manual booknya, kita tinggal menjalankannya, mau atau tidak. Nah, di bisnis juga seperti itu, mestinya kita punya visi yang besar. 5 tahun mendatang kita ingin bisnisnya seperti apa. Bahkan, kalau perlu, 100 tahun ke depan kita bisnisnya seperti apa. Kalau Anda misalnya ingin mewariskan bisnis kepada keturunan Anda. Kalau orang yang nggak punya visi, itu biasanya bisnisnya akan mandek gitu ya. Karena dia tidak tahu arahnya mau kemana. Anda lihat di sekeliling Anda, kalau bisnis dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang tetap seperti itu berarti yang punya atau ownernya tidak punya visi. Kalau punya visi itu pasti ada sesuatu yang dilakukan di luar yang sekarang dilakukan oleh mereka. Ada perubahan. Ada perubahan, ya? Pasti ada perubahan. Walaupun perubahan itu enggak mudah, tapi kalau orang sudah punya keinginan kuat, punya visi yang besar, itu setidaknya akan bergeser. Bukan atau tetap di posisi yang sama dalam 10 tahun, ya seperti itu. Jadi yang pertama, Anda harus punya visi besar, dan visi itu harus menginspirasi bagi tim Anda. Karena itulah dalam pembuatan visi, misi dan sebagainya, itu ada baiknya Anda bisa mengumpulkan tim Anda sehingga visi itu benar-benar berasal dari bawah. Walaupun Anda yang menentukan atau Anda yang sebenarnya sudah punya plan visi yang besar, tapi ada baiknya Anda berusaha untuk memancing tim Anda sehingga visi itu terbentuk seolah-olah dari tim Anda. Baik. Seperti itu. Jadi kita butuh masukan-masukan mereka. Nah, di situ disebutkan bahwa visi itu adalah visi organisasi, bukan visi yang berada di luar organisasi Anda. Jadi kalau Anda membuat visi, visi itu yang ada kaitannya dengan organisasi, bukan visi yang kaitannya dengan di luar organisasi. Misalnya Anda ingin menyelamatkan dunia, berarti itu visi di luar organisasi. Padahal Anda mungkin jualan martabak, nah itu nggak ada kaitannya. Berarti salah untuk menentukan visi. Jadi bikinlah visi yang sesuai dengan bidang usaha Anda. Kemudian visi itu harus di share kepada tim Anda. Jadi visi itu bukan hanya menjadi keinginan dari owner, keinginan dari foundernya, keinginan dari leader. Justru pelaksana-pelaksana sesungguhnya dari sebuah visi besar itu adalah orang-orang mungkin yang di level bawah gitu ya. Anda mungkin punya visi besar, tapi kalau nggak ada yang jalankan, ya nggak jadi juga gitu kan. Nah, kemudian visi juga harus bisa menembus hati dan pikiran mereka. Jadi bukan hanya visi itu rasional, berkaitan dengan uang gitu kan. Makanya kalau Anda seorang Muslim sebenarnya bisa mengaitkan visi Anda itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ukhrawi, hal-hal yang sifatnya keakhiratan. Nah, itu bisa menembus batas-batas yang sifatnya hanya masalah duit, masalah yang sifatnya dunia dan sebagainya. Sehingga kalau seperti itu bisa lebih jauh visinya dan bisa menembus hati-hati mereka. Seperti itu. Anda mungkin bisa cari gitu ya, visi-visi yang kalau Anda sampaikan, kalau Anda bikin, itu bisa membuat mereka, hati mereka bergerak gitu ya. Nah, kemudian visi ini menjadi way of life, jadi menjadi panduan hidup perusahaan. Kalau ada sesuatu yang itu agak melenceng, kita kembali ke visi kita. Jadi kalau misalnya sekarang lagi musim politik gitu ya, kemudian karyawan Anda pilihan politiknya berbeda gitu kan, ada yang dukung 02, 01, wah jadi bingung ini. Ingatkan mereka bahwa visi kita di perusahaan bukan untuk dukung-dukung politik itu gitu ya. Visi kita adalah, nggak tahu terserah Anda visinya apa, disampaikan itu, bukan masalah politik seperti itu. Nah, yang terakhir adalah secara reguler visi itu harus dicek, harus disinkronkan dengan strategi, atau sebaliknya ya, strategi-strategi, goal, project, dan action itu harus dicocokkan dengan visi yang ada. Jangan sampai ini nggak connect gitu ya, antara visi dengan strategi, goal, project, dan action itu harus selaras. Karena itulah perusahaan yang bagus itu setiap tahun membuat planning gitu ya, dan planning itu isinya ya seperti itu, visi, kemudian strategi, goal, project, action, siapa penanggung jawabnya dan sebagainya, sehingga antara visi dan action itu terkoneksi gitu. Kalau nggak terkoneksi berarti visi Anda ya hanya mimpi saja gitu ya, Anda sehari-hari nggak melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan visi Anda. Nah, akhirnya visi Anda hanya sekedar mimpi tanpa aksi yang jelas. Baik. Gitu. Masya Allah. Kita sudah membahas ya Pak ya. Ya. Kebiasaan pertama yaitu hidup dengan visi nih Pak. Luar biasa pembahasannya sangat menarik nih Pak. Ya. Semoga para pemirsa bisa mengaplikasikannya dalam bisnis-bisnis mereka. Tapi sebelum kita lanjut nih Pak, kita harus break lagi nih Pak. Ya. Pemirsa Niaga TV jangan kemana-mana nih, kita harus break lagi sejenak. Untuk itu tetap di Niaga TV dalam Intisari Ilmu Bisnis. 1% teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu dan action. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Satu persen teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu, dan action. Baik pemirsa Jaga TV, kita kembali lagi masih dalam Intisari Ilmu Bisnis. Dan kita sudah membahas tadi kebiasaan yang pertama ya Pak, hidup dengan visi, dan itu tadi sudah dijelaskan beberapa penjelasan tentang hidup dengan visi yang sangat luar biasa, dan insya Allah bisa, kalau kita terapkan akan menjadi sesuatu yang baik untuk bisnis nih Pak. Ya benar. Baik, selanjutnya apa lagi nih Pak yang kedua? Yang kedua adalah tentang tadi sudah saya singgung ya, di akhir episode tadi, di akhir sesi tadi, bahwa visi yang besar itu percuma jika tidak terwujud dalam action, dan action itu pakai strategi dan goal. Makanya perusahaan-perusahaan yang bagus tadi saya sampaikan, mereka setiap tahun itu merancang goal-nya dalam bentuk business plan ataupun marketing plan, sales plan dan sebagainya. Intinya plan-plan itu terdiri ya. Jadi Anda perlu mengkomunikasikan dengan jelas strategi dan goal Anda yang itu sesuai dengan visi Anda tadi. Strategi bring vision to life. Jadi kalau Anda sudah bikin visi, maka visi itu harus diwujudkan dalam bentuk strategi. Kalau kita bicara strategi, saya sudah menjelaskan tentang strategi ini di Intisari Ilmu Bisnis di pemasaran gerilya. Anda bisa merujuk ke sana. Jadi kalau kita bisnis itu harus ada strateginya. Strategi itu berkaitan dengan tiga hal. Anda memilih di mana mau bermain, bagaimana cara bermainnya, dan bagaimana cara memenangkan permainan itu. Jadi strategi itu pasti dikaitkan dengan militer gitu ya, dulu zaman dulu seperti itu. Gimana cara kita untuk memenangkan pertempuran? Jadi nggak sembarangan, kita nggak asal bertempur dengan orang atau dengan lawan yang mungkin berat gitu ya. Kita ada strateginya, makanya ada buku-buku yang kaitannya dengan strategi perang pemasaran. Nah itu penting Anda baca. Nah ini kalau kita bicara strategi biasanya membahas masalah hal yang seperti itu tadi. Penulis menyebutkan bahwa ketika kita bicara strategi bisnis, maka Anda perlu bertanya beberapa pertanyaan yang perlu Anda jawab dengan detail gitu ya. Sebagai seorang pebisnis harus bisa menjawab ini, apa value yang lebih baik bagi customer. Tadi saya sebutkan bahwa kita di bisnis itu harus pakai strategi karena ternyata bisnis yang di luar sana itu banyak kompetitornya. Jadi nggak ada bisnis di dunia ini yang tidak ada kompetitornya. Pasti ada, baik kompetitor yang langsung itu sama jenis bisnisnya maupun kompetitor yang itu identik walaupun beda produknya, beda bisnis, tapi ada potensi untuk menyaingi kita. Misal Anda jualan bakso, jangan dikira pesaing Anda itu adalah penjual bakso gitu kan. Penjual bakso itu macam-macam gitu kan, ada yang bakso keliling, kemudian penjual bakso yang menetap, ada waralaba dan sebagainya, mulai kecil sampai yang besar. Nah, sementara di luar penjual bakso, ternyata itu adalah pesaing-pesaing Anda. Misalnya jual masakan Padang yang lagi diboikot itu gitu kan, masakan Padang, ada yang jual masakan pecel, nah, itu sebenarnya pesaing-pesaing Anda juga, karena makanan-makanan itu juga mengenyangkan perut mereka. Nggak mungkin orang ketika sudah makan nasi Padang dan pecel mampir ke warung Anda, itu udah nggak muat lagi perutnya. Itu menunjukkan bahwa bisnis itu selalu ada pesaing-pesaingnya, dan pesaing ada yang langsung dan tidak langsung. Karena itulah ketika ada pesaing, maka sebenarnya customer Anda atau prospek Anda itu memilih Anda itu karena apa? Value apa yang diberikan oleh Anda sehingga customer lebih memilih Anda dibanding kompetitor Anda. Coba Anda lihat, kadang-kadang ada sebuah area bisnis yang area bisnis itu diisi oleh penjual-penjual dengan produk yang sama. Bagaimana cara mereka untuk memenangkan persaingan padahal di lokasi yang sama, tempatnya sama gitu ya, di area yang sama, bagaimana caranya gitu ya? Kalau nggak ada value-nya pasti mereka hanya mengandalkan mungkin lokasi saja, mengandalkan mungkin yang paling dekat pintu masuk biasanya yang laku gitu kan? Iya betul Pak. Atau mengandalkan rezeki gitu ya, banting rezeki nanti insya Allah adalah itu kan. Nah itu bukan perkataan yang bagus untuk seorang pebisnis, harus usaha dulu gitu kan. Karena itulah Anda harus bertanya, value apa yang Anda berikan kepada customer Anda yang itu membedakan Anda dengan kompetitor gitu. Betul. Kalau nggak ada value yang lebih, maka ya orang yang malas beli produk Anda gitu kan. Kemudian apa core competence perusahaan Anda? Jadi core competence itu adalah kompetensi inti, yang dengan kompetensi inti itu Anda bisa menciptakan value yang bagus. Coba Anda misalnya pergi ke bank misalnya, ada banyak bank, apa kesan Anda di masing-masing bank itu ketika Anda masuk? Pasti ada bedanya. Perbedaan-perbedaan itu, misalnya ada bank yang itu cara nyambut customernya itu beda, bahkan satpam pun sekarang senyum. Kalau dulu satpam kalau nggak galak ya bawa apa itu kan, jadi bikin takut. Tapi sekarang ternyata satpam-satpam baik di mall maupun di hotel, di bank itu lebih ramah daripada karyawan Anda mungkin gitu kan. Jadi itu merupakan core competence, sehingga core competence itu menciptakan value apa? Pelayanan tadi yang itu diingat oleh customer. Jadi customer sehingga bisa membedakan antara perusahaan A dengan perusahaan B. Kalau nggak bisa membedakan, berarti pasti customer itu akan memilih yang paling murah. Berarti dua-duanya itu value-nya sama. Tapi kalau customer sudah bisa membedakan, saya memilih perusahaan A, saya memilih warung bakso yang ini dibanding sebelah. Karenanya apa ini warnanya? Itu namanya adalah value yang itu berbeda dengan kompetitor. Nah, mengapa atau bagaimana perusahaan Anda lebih profit dan produktif dari kompetitor? Nah, ini perlu Anda jawab juga. Kalau Anda masih kesulitan, berarti ya Anda perlu belajar dari kompetitor Anda. Jadi kadang-kadang kita belajarnya nggak cuma dari buku, dari kompetitor juga banyak yang bisa kita pelajarin. Dan sekarang, nanti mungkin akan kita bahas di lain waktu gitu ya, bagaimana cara mengintai atau memata-matai kompetitor sehingga apa yang baik di mereka itu bisa kita tiru dengan mudah. Jadi intinya bahwa Anda mesti mengetahui mengapa atau bagaimana perusahaan Anda lebih profit dan produktif dari kompetitor. Nah, berikutnya adalah bagaimana organisasi Anda itu mendiferensiasi dengan kompetitor. Jadi diferensiasi itu adalah pembeda. Diferensiasi itu bisa banyak hal gitu ya. Kalau Anda mungkin belajar sudah saya sampaikan sebenarnya di pemasaran gereja tentang marketing mix. Jadi marketing mix, di situ Anda bisa menciptakan banyak diferensiasi dari marketing mix itu, sehingga Anda bisa dengan mudah membedakan, bisa dari produknya, bisa dari lokasinya, bisa dari cara promosinya dan sebagainya, sehingga customer itu tidak bingung memilih yang mana, tapi memilih Anda karena Anda berbeda. Dan yang terakhir adalah bagaimana bisnis Anda itu bisa sustainable. Jadi yang dipikirkan oleh seorang entrepreneur setiap harinya itu ini gitu ya. Jadi Anda jangan salah fokus. Mungkin Anda belum belajar sistemasi bisnis sehingga setiap hari Anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu rutinitas. Sementara sebenarnya tugas dari seorang entrepreneur adalah memikirkan masa depan usahanya. Bagaimana supaya bisnisnya itu bisa terus ada gitu ya. Jangan sampai nanti tahun depan sudah tutup. Apalagi 5 tahun gitu kan. Nah, yang seperti ini yang memikirkan Anda, bukan karyawan Anda. Karyawan Anda mungkin mikir sehari-hari gitu ya. Mikir gimana caranya bisa input apa penjualan, mikir gimana caranya jualan dan sebagainya. Itu mungkin setelah pulang mereka nggak mikir apa-apa lagi. Tapi Anda mesti memikirkan ini. Yang memikirkan ini adalah Anda sendiri, bukan karyawan Anda. Demikian. Baik, kita sudah membahasnya Pak ya. Yang kedua berarti communicate clear strategy and goal memang harus dibutuhkan lebih banyak di harus menjawab, maksudnya bisnis-bisnis ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya Pak ya, agar mereka bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka tetap eksis ya Pak ya. Masya Allah, kita masih lanjut nih Pak, tapi kita harus break lagi sejenak karena masih banyak yang mau lewat nih Pak Arief ya. Pemirsa Dengan TV, kita akan melanjutkan dengan kebiasaan yang ketiga. Namun untuk itu kita harus break dulu sejenak pemirsa ya. Jangan kemana-mana, tetap di Intisari Ilmu Bisnis, hanya di Naga TV. Sesaat lagi kami akan kembali. 1% teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu dan action. Nabi AS juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kihar rajulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388008009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. 1% teori dan 99% action. Namun 1% bisa menuntun langkah untuk memperkecil kesalahan dan memotivasi semangat bisnis. Saksikan Intisari Ilmu Bisnis bersama Al Arif, seorang praktisi bisnis yang akan mengupas dan membedah buku-buku bisnis bermutu, berilmu dan action. Baik pemirsa Niaga TV, kita masih dalam Intisari Ilmu Bisnis dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan di habit pertama dan habit kedua nih pemirsa ya. Yang mana habit pertama itu membahas tentang hidup dengan visi, dan yang kebiasaan yang kedua kita membahas tentang komunikasi dan goal. Lebih tepatnya plan atau strategi yang kita terapkan di bisnis kita ya Pak ya. Baik, sekarang kita mau lanjut ke yang ketiga nih Pak. Tapi sebelum yang ketiga, apa masih ada nih Pak penjelasan dari kebiasaan yang kedua Pak? Ya, tadi kita bicara tentang strategi, maka strategi itu harus ditulis gitu ya. Strategi harus ditulis. Jadi kita harus membiasakan untuk tulis-menulis ini. Jadi kalau kita tidak menulis, maka goal yang kita capai itu tidak akan mudah kita dapatkan. Kenapa? Karena kita sih punya sifat lupa gitu kan. Iya, jadi betul, kalau Pak, kita nggak menulis apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, maka kita akan banyak hal yang kita lupakan. Baik. Nah, termasuk di bisnis gitu ya. Jadi di bisnis, strategi yang sudah Anda tetapkan tadi, maka harus dalam bentuk tertulis. Maka penulis menyarankan di sini adalah strategi on page. Maksudnya adalah bahwa strategi yang Anda mau terapkan di bisnis itu harus ditulis dalam sebuah halaman. Jadi strategi yang bagus itu sebenarnya strategi yang bisa diterapkan. Menurut saya kalau strategi itu ditulis, nggak usah panjang kali lebar gitu ya, malah mungkin bikin kita pusing, bingung, ya, pusing gitu kan. Yang penting eksekusinya, tapi tetap kita menulis strategi di kertas gitu ya, atau di alat-alat komunikasi kita. Kemudian setelah kita tulis, maka kita harus mengkomunikasikan strategi kita itu di internal perusahaan kita. Baik. Karena kalau strategi tidak kita komunikasikan, maka yang tahu mungkin kita sendiri atau Anda sendiri. Jadi visi besar, kalau tidak Anda komunikasikan kepada yang lain, maka tidak akan terwujud. Sementara eksekutor-eksekutor Anda itu adalah orang-orang yang di lapang misalnya, adalah tim Anda yang mungkin jumlahnya banyak. Bagaimana mereka bisa mengeksekusi sementara visi dan strategi Anda itu tidak Anda komunikasikan kepada mereka. Tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Jadi semua tim di Anda harus mengetahui strategi Anda apa, goal Anda apa, visi Anda apa. Kemudian dari strategi yang Anda terapkan itu, Anda perlu membuat tagline. Tagline. Jadi tagline itu semacam kalimat yang biasa Anda dapat, yang biasa Anda lihat ya di sebuah di berbagai perusahaan, di logonya biasanya ada tagline-taglinenya atau di iklan-iklan mereka, yang mana tagline itu mencerminkan kalau kaitannya dengan strategi kita ini mencerminkan strategi kita itu. Baik. Jadi buat sebuah tagline yang tagline itu mudah diingat oleh tim Anda sehingga tim Anda itu mudah mengingatnya, mudah mengucapkannya, karena tagline ini mengingatkan mereka kepada strategi yang sudah ditetapkan. Baik. Sehingga dalam setiap pertemuan, setiap meeting, setiap training, Anda bisa mengkomunikasikan tagline ini, bisa mengkomunikasikan strategi-strategi yang sudah Anda terapkan, Anda tetapkan. Kemudian yang berikutnya adalah risiko dan mitigasi. Dalam sebuah bisnis, pasti ada risiko di kemudian hari. Terlebih kalau bisnis Anda itu sudah berjalan cukup lama, Anda pasti pernah mengalami kegagalan. Anda pasti pernah mengalami mungkin produk Anda tidak diterima atau tidak memuaskan customer. Nah, itu termasuk jenis resiko-resiko yang dihadapi oleh pengusaha. Nah, pengusaha yang baik itu akan bisa mengantisipasi resiko-resiko di kemudian hari. Dan dia berusaha untuk mempersiapkan diri bagaimana menghadapi resiko-resiko itu sehingga ketika risiko itu muncul, maka dia telah siap menghadapinya dengan baik. Baik. Jadi misalnya ada komplain customer, nah itu kalau dulu pernah terjadi, maka Anda harus mengantisipasinya. Sehingga kalau ada keluhan yang sama, maka Anda bisa mengatasinya dengan lebih baik. Oke, itu penjelasan secara lebih rinci ya, untuk habit yang kedua, ya, Pak, kedua ya, berkenaan dengan mengkomunikasikan strategi dan goal secara jelas kepada anggota tim Anda. Yang ketiga, habit yang ketiga adalah develop your people. Jadi sudah kita maklumi bahwa dalam sebuah perusahaan itu dikelola oleh orang-orang. Kalau Anda awal memulai bisnis, maka Andalah yang mengelola perusahaan itu. Kalau Anda seorang diri, nah itu berarti Andalah people itu ya, Anda pengelolanya. Karena itulah Anda dituntut untuk terus belajar mendevelop diri, melakukan pengembangan diri dengan belajar, dengan berbagai macam cara belajar ya, baca buku, kemudian ikut workshop, nonton Niaga TV, kemudian memiliki seorang coach yang membimbing, mungkin kalau Anda sudah perusahaan yang lumayan bisa membayar mereka gitu kan. Nah, termasuk di tim Anda itu juga orang seperti Anda, dan bahkan mereka itu adalah wakil-wakil Anda. Jadi, kalau Anda perusahaannya sudah membesar, maka ya mau nggak mau Anda akan merekrut orang gitu kan. Karena itulah tugas dari seorang entrepreneur itu adalah mendevelop orang-orang itu. Kalau bisa sama dengan Anda, bahkan bisa lebih bagus dari Anda gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, poin-poin yang penting berkaitan dengan habit pengusaha di dalam mendevelop karyawannya atau timnya, antara lain adalah menyeleksi dengan baik karyawan. Jadi menyeleksi itu termasuk kebiasaan yang harus kita miliki, jalankan gitu ya, harus kita miliki di perusahaan. Karena karyawan itu wajar, keluar masuk itu wajar. Cuma tingkat atau persentase berapa keluar masuknya itu yang mungkin yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya tingkat keluar masuknya tentu lebih sedikit gitu ya. Tapi sebagai seorang pelaku bisnis, maka Anda harus memaklumi karyawan itu akan datang dan pergi. Karena mereka sekedar karyawan, bukan istri Anda gitu kan, atau bukan saudara Anda. Kalau saudara keluar masuk nggak mungkin, saudara itu tetap saudara gitu ya. Kita perbaiki, kita apa, hubungan baik dengan mereka selamanya gitu kan. Tapi kalau karyawan itu Anda harus memaklumi dan punya mindset bahwa mereka itu bukan anggota keluarga Anda. Jadi mereka keluar masuk itu wajar. Tinggal kita bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan orang-orang yang baik dan mereka betah di perusahaan kita. Nah, itu tugas Anda. Jadi habit Anda selaku seorang pebisnis adalah menyeleksi, kemudian merekrut orang yang cocok dengan yang Anda butuhkan. Kemudian melakukan coaching atau melatih mereka supaya mereka itu bisa menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan kepada mereka. Lalu juga mensupport. Jadi kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa dalam bekerja? Mereka mungkin butuh komputer, mereka butuh suasana kerja yang baik, butuh tempat yang mungkin bisa untuk kerja dengan baik dan sebagainya, itu perlu Anda support. Jadi intinya adalah Anda perlu mendevelop tim Anda, mulai dari merekrut, kemudian mengcoaching mereka atau melatih mereka supaya mereka bisa kerja dengan baik, sehingga perusahaan Anda bisa berjalan dengan sesuai dengan yang apa Anda harapkan. Kemudian di dalam tim Anda pasti ada orang-orang yang itu levelnya adalah level leader gitu ya. Kalau Anda perusahaan besar, mungkin karyawannya sudah di atas 20 gitu kan, itu pasti ada di antara mereka yang memimpin teman-temannya, yaitu mereka menjadi leader. Karena itulah mulailah untuk mendevelop mereka yang menjadi pimpinan. Jadi kalau pimpinannya itu mestinya harus lebih bagus dari anak buahnya gitu kan. Makanya Anda dalam mengembangkan karyawan Anda, tim Anda dimulai dari pimpinannya. Kemudian bentuk-bentuk dari develop karyawan itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya on the job. Orang mengistilahkan on the job training gitu kan. Mereka belajar sambil melakukan pekerjaan. Jadi bukan di kelas kita training, bukan seperti itu, tapi mereka langsung bekerja, langsung kita ajarin, dan so, kebanyakan praktek, seperti ya? Itu, langsung praktek. Baik. Jadi 70% pembelajaran dari karyawan itu kenyataannya adalah on the job training gitu kan. Jadi mereka masuk, kita rekrut, langsung kerja gitu kan, langsung kerja, langsung kita ajari, praktek langsung. Nah, akhirnya mereka bisa menjalankan dengan baik tugas-tugasnya. Ada juga sifatnya internal dan eksternal training gitu ya. Kalau Anda mungkin perusahaan masih kecil, ya Anda sendiri mungkin yang mentraining gitu ya, internal training. Kalau Anda sudah berkembang, ya lakukan external training, Anda mengirim karyawan Anda kemana gitu ya, ke pelatihan-pelatihan yang sesuai yang dibutuhkan. Misalnya Anda sekarang usianya sudah tua ya, usianya mungkin sudah 50 tahun. Nah, sementara bisnis Anda itu membutuhkan misalnya promosi digital ya, digital marketing. Perusahaan Anda butuh Facebook Ads misalnya gitu kan, Anda sudah usianya 50 tahun. 50 tahun sebenarnya kalau belajar masih bisa ya, tapi kalau 50 tahun untuk belajar Facebook Ads, kayaknya itu... Masih susah Pak ya? Bukan susah, sudah tapi susah. Orientasinya mestinya harus lain itu ya. Yang dipelajari harus agama mestinya. Jadi entrepreneur itu harus punya prioritas itu kan, jangan sudah usianya 60 tahun masih kemana-mana belajar bisnis itu, makanya sejak muda, kalau Anda usianya masih muda, usahakanlah bisnis Anda itu dikembangkan, ya, dikembangkan dan membuat sistem sehingga di usia tua Anda, Anda sudah tidak sibuk lagi gitu. Anda mestinya orientasinya sudah akhirat lebih banyak gitu ya. Lebih banyak sekali gitu ke akhirat, tapi ternyata masih disibukkan hal yang sifatnya teknis dan itu menyita waktu. Jadi bisnis itu menyita waktu, tidak ada bisnis yang santai kejatuhan duit, nggak ada. Jadi pasti menyita waktu. Tinggal Anda memanage supaya yang kehilangan waktu itu bukan Anda, tapi adalah siapa yang Anda delegasikan itu. Anda harus mendelegasikan kepada orang lain supaya Anda tidak kehabisan waktu untuk misalnya mempersiapkan akhirat seperti itu. Oke, okay, jadi internal training dan external training. Lalu yang berikutnya adalah develop karir ya. Jadi mendevelop atau membuat sistem karir di perusahaan Anda. Jadi supaya perusahaan Anda itu bisa tumbuh, karyawan Anda juga mestinya harus bisa tumbuh untuk karirnya di perusahaan Anda. Jadi mungkin Anda fokusnya tidak mencari karyawan di luar untuk posisi-posisi yang tinggi, tapi bagaimana caranya supaya posisi yang tinggi itu bisa diambilkan dari karyawan yang sudah ada lama gitu ya. Yang lama sudah ada, itu kita naikkan posisinya. Yang dulu mungkin jadi staff, sekarang bisa jadi supervisor, bisa jadi manager dan sebagainya. Sehingga kalau Anda seperti itu, berarti sistem pengembangan SDM di perusahaan Anda sudah bagus. Artinya Anda nggak kesulitan nyari leader-leader, nggak kesulitan nyari manager. Karena di tempat Anda sendiri, Anda sudah mendidiknya, mungkin dari staff sampai supervisor, dan naik ke level manager, Anda sudah punya program pembelajarannya. Kemudian holistic education, jadi pembelajaran di perusahaan itu sifatnya holistik gitu ya. Apalagi di zaman sekarang itu bisnis itu kecepatan perubahannya itu sangat cepat karena eranya era digital. Orang-orang yang tidak belajar dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, maka dia akan digilas menunggu waktu bangkrutnya. Tapi kalau orang-orang yang bisa belajar, sifatnya holistik, jadi opportunity-opportunity di luar bisa dipelajarin. Kecepatan teknologi informasi bisa dipelajarin. Sehingga dia ibaratnya para peselancar bisa menaiki ombak dengan alat selancarnya, bukan kena ombak yang mematikan gitu ya. Bukan justru, di gunung ya Pak ya. Justru peselancar itu mencari tantangan yang besar untuk bisa dia menunjukkan kehebatannya dengan alat selancarnya. Jadi mestinya pebisnis seperti itu, dia bisa melihat peluang dan bisa melihat tantangan untuk dirubah menjadi peluang. Itu salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh para pebisnis. Dan yang terakhir adalah membangun sistem mentoring dan coaching. Jadi kalau Anda sudah mau mendelegasikan kepada tim Anda, maka Anda harus siap mementoringin mereka dan siap mengcoaching mereka. Mentoring itu berarti Anda bisa melatih mereka. Kalau Anda mungkin awalnya Anda ngerjakan bisnis itu sendiri, maka Anda harus mentransfer pengetahuan dan mentransfer keahlian kepada orang yang Anda delegasikan tadi atau tim Anda itu. Itu namanya mentoring. Kemudian coaching berarti Anda berusaha untuk melatih mereka supaya mereka itu tidak menyimpang dan Anda bisa menggali potensi tim Anda untuk dikembangkan, sehingga itu semua akan menjadikan bisnis Anda bisa jalan. Jadi Anda bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan gitu ya. Masya Allah. Oke, okay. Itu sudah ada 3 kebiasaan ya Pak yang kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi adalah hidup bersama visi, yang kedua adalah mengkomunikasikan strategi dan goal ya Pak ya, ya. Dan yang terakhir tadi adalah mengembangkan orang-orang yang ada di bisnis kita. Dan sebenarnya masih ada lagi Pak ya? Masih ya, ada. Mau saya sebenarnya satu episode, cuma ternyata terlalu panjang penjelasannya. Jadi kita akan sambung di episode yang akan datang insya Allah. Baik, insya Allah. Masih ada 4 lagi Pak ya? Masih ya. Ada 4 lagi kebiasaan nih pemirsa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk itu, Anda harus saksikan terus nih Intisari Ilmu Bisnis setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah di penghujung acara nih Pak. Ya. Iya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Pak ya. Ya. Saya Adi Negara berserta Pak Arief dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian Anda. Tetap saksikan Niaga TV dan Intisari Ilmu Bisnis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya.